tersedar sehari lagi umur meningkat. Yang dah pergi akan diganti, yang masih hidup terus berbakti. Jangan takut pada mati, kalau beriman yang suci. Kubur bukan perhentian rohani, tapi perhentian jasmani. Wahai semua, kau dan aku bertadah tangan memohon doa pada Ilahi agar sama hidup dan mati. Demikian tadi saudara, lagu yang mendamaikan jiwa, lagu yang menenangkan hati dan perasaan. Saudara, baru saya dihiburkan oleh E. Ramli dengan lagu berjudul Pepatah Pujangga.